Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan nikmatnya kita bersyukur pada pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus bisa menunaikan salah satu kewajibannya yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar. Yang pada kesempatan pagi hari ini kita masih berada pada bab sunnah hayat salat. Sunnah hayat salat. Ahlan fazul bufli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sampai mana kemarin? Walau annahu بمجرد ما أحرم فرض الإمام من الفاتحة فقال آمين أتى بدعاء الافتتاح gitu ya sampai pada ini ya. Kita naikin lagi halamannya biar nyambung. Mulainya di sini. Walau taraka du'a al-iftitahi wa ta'awwadha gitu dari situ ya biar enak maknanya. Ahlan Ustaz Afif Pak Jagat, alaikumussalam warahmatullah. Walau taraka du'a al-iftitahi wa ta'awwadha lam ya'ud ilaihi, kalau seandainya dia meninggalkan doa iftitah wa ta'awwadha kemudian berta'awul langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim lam ya'ud ilaihi maka ya Allah maka dia enggak perlu dia tidak perlu ngulang lagi sawa'un ta'ammada aw nasiya, baik itu dia meninggalkan doa iftitah ta'ammada sengaja aw nasiya atau lupa lifawati mahallihi karena sudah lewat tempat doa iftitah. Jadi doa iftitah itu tempatnya sebelum ta'awudz. Kalau dia sudah ta'awudz, sudah a'udzubillah, maka sudah lewat tempat doa iftitah. Walau adrakal masbuqu al-imama fit tasyahudil akhiri. Kalau seandainya adraka mendapati siapa itu imam makmum masbuq, mendapati al-imama, mendapati imamnya fit tashahudil akhiri, di tashahud akhir. Ahlan. Ustaz Fahim. Kalau ada orang yang datang ketika imam sudah tahiyat akhir, begitu. Fasallama akibat taharrumihi. Kemudian imam salam. Fasallama kemudian imam salamualaikum ba'da taharrumihi. Setelah dia baca, setelah dia taharrum. Taharrum itu takbiratul ihram. Akibat taharrumihi setelah dia takbiratul ihram nuzir maka dilihat ditinjau inal in lam ya lin lam yaq'ud istaftaha in lam yaq'ud kalau dia belum duduk si doa si makmum ini Allahu Akbar. Imam assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini makmum belum duduk. Kalau dia belum duduk, istaftah, dia masih bisa doa iftitah. Karena masih ada tempatnya. Wa in qa'ada, kalau kemudian dia duduk, Allahu Akbar, kemudian dia duduk, Allahu Akbar. Imam assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa in qa'ada fa sallama al-imam, kalau dia sudah duduk kemudian imam salamu alaikum, fala yati bihi, maka dia enggak perlu baca doa iftitah lagi. Jadi ketika berdiri udah enggak usah doa iftitah. Li fawati mahallihi, karena tempatnya sudah lewat. Tempat doa iftitah itu setelah takbiratul ihram, sebelum a'udzu billah. Walau annahu bi mujarradi ma ahrama faragha al-imamu min al-fatihati faqala amin ata bi du'ail istiftah. Kalau seandainya dia mujarrad itu, kalau bahasa kitanya doang, walau annahu, kalau seandainya dia baru doang takbiratul ihram gitu, baru takbiratul ihram doang gitu, ketika dia takbiratul ihram bi mujarradi ma ahram, baru takbiratul ihram doang, faragal imamu minal fatihah, imam baru selesai baca al-fatihah, Allahu Akbar, imam waladhalin, faqala amin, kemudian dia nih, yang makmum tadi takbir tadi, dia ngomong amin gitu. Atabi du'ail iftitahi, dia masih boleh baca doa iftitah. Li'anna ta'min, karena mengucapkan amin, yasirun, itu sedikit, pendek. Yasirun la yakumu maqamah. Yasirun la yakumu maqamahu, dia tidak menempati tempat yang membuat ta'awud itu menjadi kelewatan waktunya gitu. Dia tidak berdiri sebagai iftitah. Karena dia tidak berdiri sebagai iftitah, maka doa iftitah tetap boleh. Gitu. Kalau ta'awud itu kan udah jadi cukup sebagai iftitah juga. Yasirun la yakumu maqamah, dia adalah amin itu kalimat yang yasir, yang dikit, la yakumu maqamah, dia tidak berdiri sebagai berdirinya iftitah. Maka dia tetap boleh baca doa iftitah. Naqalahu fir rawdah anil baghawi wa aqarrahu. Naqalahu fir rawdah, Imam Nawawi menukil itu dalam kitabnya Rawdah, anil baghawi, dari Imam Al-Baghawi, wa aqarrahu, dan Imam Al-Baghawi aqarrah, yaitu mengiyakan itu. Jadi kalau habis amin tetap bisa boleh baca doa iftitah. Qultu, kata saya itu maksudnya, kalau case yang pertama saat imam sudah salam, keutamaan berjamaahnya dapat apa enggak? Wallahu a'lam. Keutamaan berjamaahnya dapat apa enggak? Tapi dia enggak ikut jamaah ya, karena dia ketika takbiratul ihram itu sudah assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi kalau buat saya, biar dapat jamaah itu minimal dapat satu rokaan. Dapat satu rokaan itu ya dapat satu ruku. Dia enggak dapat ruku, dia enggak dapat rokaat, maka dia enggak dapat keutamaan berjamaah gitu. Karena dikatakan berjamaah itu kan salat bersama imam. Dikatakan salat itu minimal dapat satu rokaat. Satu rokaat minimal itu dapat satu ruku gitu. Tapi kalau timbang duduk doang, hatta dia duduk ikut tahiyat, ya tentu dia bagian daripada salat berjamaah, tapi tidak dikatakan pahala berjamaah, karena dia enggak dapat satu rakaat gitu. Wallahu taala alam. Tapi dia tetap dapat kesunahan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad yang bilang kan gitu. Wa ma adraktumul imam fasallu, bagaimanapun kamu mendapati imam maka kerjakanlah. Untuk urusan mengamalkan sunnah dia dapat, karena perintahnya Nabi gitu. Apapun kalian dapat imam maka kerjakanlah. Tapi apakah dia dapat keutamaan berjamaah? Allahu taala alam. Wallahu a'lam. Qultu, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, kalau kata Imam Nawawi itu diiyain sama Imam Al-Baqi, itu maksud bahasa kitanya gitu. Imam Nawawi dalam kitab Raudhah mengatakan inilah yang ditetapkan, yang diiyain sama Imam Al-Baghawi. Qultu, akan tetapi aku, ini Taqiyuddin al-Isni, mengatakan wajazama bihi Syekhul Baghawi al-Qadi Husainullah alam. Justru ini yang dikuatkan oleh Syekhnya Al-Baghawi, yaitu Al-Qadi Husain. Jadi gurunya Imam Al-Baghawi, Al-Qadi, Al-Qadi Husain menetapkan ini, memastikan ini. Iya, benarlah orang kalau timbang baca amin doang tetap boleh surat, tetap boleh baca baca daif. Wallahu a'lam. Wa yustahabbu aidan at-ta'awudhu, dan juga disunnahkan membaca ta'awudh setelah doa iftitah. Liqaulihi ta'ala, karena ada perkataan atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. فَإِذَا قَرَأْتَ, kalau kalian baca Al-Quran, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, mintalah perlindungan kepada Allah, مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, daripada gangguan setan yang terkutuk. أي من من أي إذا أردت القراءة. Jadi idza, fa idza qara'ta, artinya idza aradta al-qira'ah, kalau kalian mau baca. Wa an Jubair bin Mud'im, daripada sahabat Jubair bin Mud'im radhiyallahu anhu, semoga Allah ridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana idza iftataha as-salata, Nabi Muhammad kalau membuka salatnya, qala Allahu akbar kabira, beliau mengucapkan Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asira. Allah salasan, tiga kali. Itu baca tiga kali. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asira. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asira. Sampai tiga kali, kemudian Allahumma inni a'udzu bika minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Waalaikumsalam Pak Rati. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah baca doa Allahu akbar kabira, Nabi Muhammad selalu mengucapkan Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah aku minta perlindungan kepadamu, minasy syaithanir rajim, daripada gangguan setan yang terkutuk, min hamzihi, daripada hamzihnya, wa nafkhihi, daripada nafakhnya, wa nafsihi, daripada nafasnya. Urunan ini artinya ada nih. Urwahu ibn Hibban, diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban fi sahihi, dalam kitab sahihnya. Wa qala al-Hakim, Imam Al-Hakim mengatakan sahihul isnad, sanadnya sahih. Wa hamzuhu, maksud daripada arti hamzuhu wal junun, itu gila. Jadi salah satu sebab orang jadi gila itu ya gara-gara gangguan setan gitu. Apa yang menggangguan setan yang membuat dia jadi gila itu namanya hamzuhu. Hamz. Makanya setiap kali minta perlindungan kepada Allah kan anjurannya begitu. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika min yahdurun. Itu yang bikin orang gila. Yang bikin orang gila dalam arti keluar dari jalur manusia kan gitu. Jadi gila. Gila dalam arti bukan cuman mentalnya yang terbelakang, tapi juga nafsu yang kebesaran, kan gitu. Orang manusia kalau udah hilang akalnya, diganggu oleh setan, kegilaan, nah itu dia bisa lebih gila daripada anjing gila, daripada hewan gila dia bisa. Itu si macan, sebuas-buasnya macan, dia tetap makannya daging. Artinya, kalau itu macan dikasih nasi goreng satu ton, dia gak bakal makan juga. Gak mungkin itu si macan saking buasnya, tiba-tiba dia makan roti bakar, itu kan enggak. Ini ya. Tapi manusia kalau udah gila, gitu. Jangankan nasi goreng, aspal jalanan dimakan. Itu jalanan aspal bolong-bolong, memang siapa yang makan kalau bukan orang? Kan orang. Anggarannya dimakan, kan iya. Minumnya Pertalite, minumnya Pertamax. Itu manusia kok udah gila begitu. Bansos buat orang miskin aja diambilin ceban-ceban. Coba tuh. Kurang miskin apaan, tuh kan gitu. kurang miskin apaan orang kayak gitu. Banyak segala punya, tapi bantuan orang ceban-ceban diambil, kan sialan banget itu. Ini kabel telepon bisa dimakan tuh sama orang. Otak masjid yang isinya kelindingan, gopen-gopen tuh bisa dimakan sama orang. Kalau udah gila, siapa yang bikin gila? Ya setan itu. Setan. Wal junun, hamzuhu wal junun wa nafuhu al kibr. Nafuh. Nafuh itu kalau secara bahasa itu ini ya, tiupan. Gitu. Tiupannya setan itu adalah kesombongan, gitu. Iya, orang kalau udah sombong, ya sama kayak setan, itu sedang apa namanya? Sedang ditiupin sama setan, gitu. Orang kalau sombong tuh gimana contohnya? Nih Afif belum datang. Afif udah datang. Orang sombong apa sih kok contohnya? Jalan enggak napak tanah tuh sombong tuh. Kenapa dia bisa enggak napak tanah? Lagi ditiupin sama setan. Dia ngerasa kalau dia tuh lagi di atas angin gitu. Yang lain pada kecil semua kan gitu. Lain pada kecil semua gitu. Jalan yang maju duluan dadanya dulu. Repot. Maju duluan dadanya dulu. Itu orang sombong tuh. Orang sombong tuh selalu ngerasa orang lain tuh kecil, semuanya jadi gampang merendahkan. Dia juga enggak tahu ya padahal orang ngelihat dia juga kecil. Karena orang sombong tuh kayak orang yang berdiri di atas gunung, wah, dia lihat orang kecil semua gitu. Dia juga enggak sadar padahal orang di bawah tuh ngelihat dia juga enggak ada apa-apanya, ya enggak kelihatan. Ahlan wa sahlan. Wa nafsuhu, wa nafsuhu, nafsu itu ini ya, bisikan. Bisikan secara bahasa bisikan. Asy'ir yaitu syair. Alunan nada. Itu juga gangguan daripada setan. Nah, ini bisa berarti musik. Tapi tidak selalu bahwa yang namanya musik itu diharamkan. Karena beberapa waktu saya punya tulisan berjudulnya halal haram lagu nyanyian dan musik benarkah diharamkan. Salah satunya dari riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW itu ketika mudanya pernah dengerin musik. Cuman beliau terhindar daripada maksiat-maksiat yang ada pada musik tersebut. Nanti kapan waktu kita bahas. Wa kadza warada tafsiruhu fil hadis, begitulah yang ada tafsirnya yang sampai kepada kita, yang warid kepada kita tentang tafsir daripada hadis tersebut. Qala Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i mengatakan wa tahsurul isti'adzah. Kita sunnah baca a'udzubillah dan a'udzubillah itu juga tahsul, itu bisa didapatkan kesunahannya dengan apa? Bikulli lafzin yashtamilu alaiha, dengan seluruh lafaz yang mengandung minta perlindungan kepada Allah. Wal ahab, dan lafaz yang paling disukai oleh Imam Asy-Syafi'i, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi Allahu akbar. Baca bismillah itu langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaupun kemudian beberapa ulama juga menganjurkan a'udzubillah itu sebelum takbiratul ihram. Karena memang beberapa riwayat Nabi Muhammad mengucapkan itu sebelum takbiratul ihram. Nabi Muhammad mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika ayyahdurun, minta perlindungan. Maka itu karena kata Imam Syafi'i tahsul bisa didapatkan itu fadilah atau keutamaan isti'adzah, dapat pahala isti'adzah bi kulli lafdzin, dengan seluruh lafaz yang mengandung minta perlindungan. Maka beberapa ulama kita, guru-guru kita, kalau a'udzubillah itu bukan a'udzubillah doang, tapi dia pakai kul a'udzubirabbina, kan gitu. Jadi sebelum takbiratul ihram dia baca kul a'udzubirabbinnas, malikinnas, ilahinnas. Nah, beberapa orang bertanya, itu emang boleh Ustaz baca kul a'udzubirabbinnas sebelum sholat? Jangankan baca kul a'udzubirabbinnas, baca WhatsApp sebelum takbir juga boleh. Kenapa baca WhatsApp boleh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim jadi kagak boleh? Baca WhatsApp juga boleh sebelum sholat. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falak, itu sebagai bentuk ta'awudz. Wakila, dan juga boleh juga dikatakan, boleh juga dengan redaksi a'udzu billahi samiil alim Aku mohon perlindungan kepada Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui minasyaitonir rajim, dari gangguan setan yang terkutuk. Wa yustahabbu, dan juga dianjurkan at-ta'awudz likulli raka'ah. Kalau doa iftitah itu sunnahnya setiap awal sholat, habis takbiratul ihram gitu. Habis takbiratul ihram itu iftitah. Kalau udah lewat udah enggak ada doa iftitah. Tapi kalau a'udzubillah, yustahabbu at-ta'awudz, dianjurkan a'udzubillah likulli raka'ah, di setiap rakaat gitu. Dia berdiri, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gitu. Jadi a'udzu disunnahkan setiap rakaat. Liwuqu'il fasli bainal qira'ah, karena terdapat pemisahan bainal qira'ataini, antara dua bacaan. Biruku'i, pemisahannya dengan apa? Dengan ruku. Jadi a'udzu billah itu kan karena tadi dalilnya idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah. Jadi kesunahan kita baca a'udzu billah, selain karena itu di dalam sholat, itu juga untuk memulai bacaan bacaan surat. Nah, bacaan surat setelah rokaat kedua, di rokaat kedua atau rokaat ketiga itu sudah dipisahkan dengan ruku. Jadi bukan bacaan sama seperti rokaat pertama. Bukan sambungan dari rokaat pertama, karena sudah dipisahkan. Karena sudah dipisahkan, rokaat kedua itu kayak mulai baru lagi. Karena mulai baru lagi, ya baca lagi. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Baik, liwuqu'il fasli bainal qira'ataini, karena terdapat pemisah antara dua bacaan di rakaat pertama dengan rakaat kedua. Biruku'i, pemisahnya dengan ruku'. Wa ghairihi, dan juga selain ruku, sujud, i'tidal, dan seterusnya. Wa qila, dan juga dikatakan, nah ini pendapat, dikatakan yakhtasu. Ini qila sighatad aib. Qila itu pendapat yang lemah. Yakhtasu, khusus itu bacaan a'udzubillah biraka'atil ula, di rakaat pertama saja. Tapi ini pendapat yang tidak kuat. Pendapat ofisialnya mazhab Syafi'i bahwa yang namanya a'udzubillah itu di setiap rakaat. Wal jahru fi mawdhi'ihi wal israru fi mawdhi'ihi wat ta'min. Nah, kemudian sunnah hay'at yang selanjutnya, wal jahru fi mawdhi'ih, yaitu mengeraskan bacaan pada tempatnya, maksudnya tempatnya itu ya zuhur, maghrib, isya, subuh. Wal israru, dan juga mensenyapkan bacaan fi mawdhi'ih, jadi tempatnya sendiri, zuhur, asar. Atwat ta'min, dan juga mengucapkan amin. Jadi mengeraskan atau mensenyapkan bacaan itu ruku, bukan rukun sholat ternyata. Artinya kalau ada orang sholat maghrib, dia nggak kerasin suaranya. Biasanya tuh sholat maghrib di terminal apa stasiun, ya kita jadi makmum, orang kok sholat maghrib diam, nggak ada suara. Sholatnya tetap sah, karena mengeraskan bacaan atau mensenyapkan bacaan itu bukan rukun sholat, itu sunnah sholat. Sunnahnya juga sunnah hay'an gitu. Karena memang dalam beberapa riwayat, kadang Nabi Muhammad itu memperdengarkan kita suaranya di waktu sholat zuhur dan asar. Berarti itu bukan sebuah kewajiban, itu sebuah kesunahan aja. Al-jahru bil qira'ati fi subhi wal ulataini minal maghribi wal isya. Mengeraskan al-bil qira'ah, mengeraskan bacaan, fi subhi, dalam sholat subuh, wal ulataini, dan dua rakaat pertama, minal maghribi wal isya'i, daripada sholat maghrib dan sholat isya', mustahabun, itu dianjurkan, lil imami, bagi imam, bil ijma'. Ini baru ngomongin imam nih. Itu disunnahkan bagi imam, bil ijma', dengan kesepakatan, dengan ijma'. Dan itu tidak boleh diselisih, karena sudah ijma'. Bil ijma'il mustafad, dengan ijma' yang kita bisa ambil, kita dapati min naqlil khalaf anis salaf, daripada khalaf. Khalaf itu kalau disebut khalaf dan disebut salaf, kata Imam Ibn Jum'ah, salaf itu min ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah hijrahnya Nabi, ila akhir 300 min al hijrah, sampai abad ke-300 hijrah, abad ke-300. Bukan abad, tahun ke-300, abad ketiga. Jadi abad ketiga itu mulai abad ketiga itu batasan akhir salaf. Jadi setelah 301 tahun Hijriyah kesono itu udah khalaf namanya. Jadi 300 tahun batasnya 300 tahun ke 300 abad ketiga itu salaf. Berarti Imam Abi Hanifah masuk kategori salaf karena dia tahun 100 wafat tahun 150. Imam Malik Lia juga karena beliau wafatnya tahun 174 ya lupa. Imam Syafi'i ya iya juga tahun 205. Imam Ahmad bin Hanbal juga iya. Jadi empat imam mazhab itu salaf semuanya. Setelah 300 tahun, setelah tahun 300, jadi tahun ke 301 Hijri ya terus ke sono, itu namanya khalaf. Gitu. Jadi ya salaf tuh. Jadi kalau salaf ngikutinnya mazhab siapa gitu minimalnya yang bukan ada pada 300 tahun ke belakang, abad ketiga ke belakang itu bukan salaf. Nah, cuman kan ilmu kita nyambung. Imam Nabi Muhammad ngomong begini, diambil oleh Ibnu Umar, Ibnu Umar ngomong begitu, diambil oleh Nafi. Nafi ngomong begitu, diambil oleh siapa tuh di Madinah, saya lupa. Kemudian sampai kepada Imam Malik. Imam Malik ngomong gitu diambil oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i diambil terus sama Imam Ahmad. Imam Ahmad diambil terus sampai kepada guru-guru kita nyambung. Ilmunya ilmu salaf gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan al-ijma'ul mustafad min naqlil khalaf 'anil salaf. Ijma' kesepakatan yang kita bisa ambil dari nukilan para ulama khalaf daripada ulama salaf. Wa ammal munfarid itu kalau imam. Jadi kalau imam itu sunnah menjaharkan bacaan pada sholat subuh dan dua rakaat pertama maghrib dan isya. Wa ammal munfarid akan sedangkan orang yang sholat sendirian, fayustahabbu lahu aidan, maka juga disunnahkan bagi dia, li'annahu disunnahkan juga baca, mengeraskan bacaan maksudnya, li'annahu ghairu ma'murin bil insati, karena kalau orang sendirian sholat sendirian itu tidak diperintah, li'annahu ghairu ma'murin, karena orang tersebut ghairu ma'murin tidak diperintah bil insati untuk mendengarkan bacaan, karena dia enggak mendengar, dia enggak jadi makmum siapa-siapa, karena tidak jadi makmum siapa-siapa, maka tidak ada perintah untuk mendengarkan bacaan imam karena enggak ada punya imam. Fa asbahal imam, maka dia sama seperti imam, jadi dia keraskan. Jadi kalau makmum beda tuh ya. Jadi yang sunnah mengeraskan bacaan itu adalah imam dan orang yang sholat sendirian. Kalau orang makmum, gak usah ngerasin. Gitu. Makanya disebut tuh ada tiga nanti ya. Imam, makmum, al-munfarid. Selalu begitu. Imam, makmum, al-munfarid. Mengeraskan bacaan pada sholat subuh dan dua rakaat awal maghrib isya itu sunnah untuk imam dan juga sunnah untuk orang yang sholat sendiri. Sedangkan orang yang jadi makmum nih, orang ketiga, orang jadi makmum, itu tidak disunahkan mengeraskan bacaan apa-apa. Karena jadi makmum, yang diperintah bagi dia itu bukan mengeraskan, tapi al-insan, mendengarkan. Wa yusannul jahru bil basmalah, dan juga disunahkan mengeraskan basmalah, bacaan bismillah, fima yajhar, pada kondisi di mana memang mengeraskan bacaan, fima yujharu fihi. Dalam kondisi memang dikeraskan bacaan salat ketika itu, li'annahu shaha, karena telah nyata, min riwayati Ali, daripada riwayat Sayyidina Ali wa Ibn Abbas dan juga Ibn Abbas wa Ibn Umar dan juga Ibn Umar radhiyallahu anhum wa Abi Hurairah dan juga Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum dan juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, bahwasanya Nabi Muhammad kana yajhar. Itu diulang-ulang ya kita. Maksudnya bahwa kalau bahasa Arab tuh kana itu fi'lin madhin naqis ketemu sama fi'il mudhari. Kana yajhar itu dalalatul istimrar. Itu berarti menunjukkan pekerjaan itu terus-terusan diulang. Kana yajhar gitu. Berarti sering banget, selalu begitu. Nabi Muhammad itu selalu mengeraskan biha, mengeraskan bacaan bismillah fil hadirati. Al hadirat itu maksudnya salat jahriyah. As-salat al-jahri, as-salawatul jahriyah. salat-salat jahriyah al-hadirah. Falau shalla fa'itatan, kalau seandainya ada orang yang salat fa'itah, salat fa'itah itu salat yang waktunya dilewat. Dia salat maghrib di waktu isya, atau salat isya di waktu subuh, atau salat apa subuh di waktu duha misalnya. Falau shalla fa'itah, kalau dia melakukan salat yang sudah terlewat waktunya, fa in qada fa'itatal laili bil laili jahr. Fa in qada, kalau dia mengqada fa'itatal laili, waktu yang lewatnya malam, bil laili, dan dia kerjakan malam hari, jahr, maka dia kerasin suaranya. Apa contohnya? Salat isya gitu ya, dikerjain di waktu subuh. Isya itu kan salat malam, dikerjain di waktu subuh, masih malam karena belum terbit matahari. Bilaili jahar, maka dia kerasin suaranya. Maghrib kelewat, dia ngerjain di waktu isya. Itu fa'itatul laili, waktu lewat salat malam yang sudah lewat waktunya. Bilaili, dia ngerjainnya di malam hari. Jahar, maka dia kerasin bacaannya. Kalau dia ngerjain salat malam di malam hari, salat malam yang kelewat di malam hari, jahar, maka dikerasin. Wa in qada fa'itatan nahar, kalau dia ngerjain qada salat siang, zuhur asar, bin nahar, dan dia qadanya masih di siang hari bukan di malam hari, asarra, maka dia senyapkan suaranya, dia enggak kerasin suara. Dia ngerjain salat zuhur di waktu asar gitu. Itu fa'itatun nahar, zuhur dikerjain di masih di siang hari, masih di waktu yang mataharinya masih gede. Berarti dia asar, tetap dia senyapkan suaranya. Wa in qada fa'itatan nahari bil laili wa bil aqsi fawujuh. Nah, adanya di perbedaan. Wa in qada, kalau dia mengerjakan salat qada fa'itatan nahari, salat siang di qada bil laili, tapi ngerjainnya malam hari. Zohor asar kelewat, dia ngerjainnya habis isya misalnya gitu ya. Dari mulai zohor tidur dia saking capeknya. Orang kalau keblukan begitu ya. Orang pernah kan kita dapetin orang lihat kebluk begitu. Zohor tidur, asar masih tidur, bangun-bangun udah maghrib. Enak banget hidup. Bangun tibang makan doang, nonton TV, tidur lagi. Tapi duit punya, ini nyewatin. Nyewatin ya orang kayak gitu ya. Ih, kita nyari duit capek-capek, dia tibang tidur doang, duit ada, enak banget orang. Persis kayak ngelihat siapa? Lionel Messi. Lionel Messi sama Ronaldo tuh kan kalau mau ngegolin dia berusaha keras, joget. Gocek sono, gocek sini. Cuma mainnya capek banget ngegolin. Tapi kalau kita ngelihat Filippo Inzaghi, yang semasa seumuran namanya kenal tuh Filippo Inzaghi. Tahu Filippo Inzaghi? Ya tibang duduk doang di depan toto ngegolin. Itu Filippo Inzaghi kan gitu ya. Tibang nongkrong doang di depan, tau-tau bisa ngegolin. Dia gak bisa main bola, kerjanya cuma ngendok doang di kotak penalti lawan. Nah, pokoknya begitu. Jadi, dia sholat zuhur asar, qada, tapi qadanya di malam hari. Atau sebaliknya, maghrib isya-nya di qada di pagi hari, siang hari. Fa'aujuh, maka ada banyak pendapat ulama al-ashahu, tapi yang paling sahih annal i'tibar, bahwasanya yang jadi patokan, yang jadi standar itu biwaqtil qada, dengan waktu qadanya. Fa yusirru fil isya'i naharan wa yajhar fi dhuhri lailan gitu. Jadi yang jadi standar itu waktu qadanya. Waktu qadanya kapan? Siang apa malam? Siang. Oh, kalau siang berarti senyap. Apapun jenis sholatnya, kalau dikerjain siang senyap. Tapi kalau dikerjain malam, apapun sholatnya dikerasin. Annal i'tibar biwaqtil qada. Yang jadi standar tuh waktu qadanya. Fayusirru fil isya'i naharon, maka dia senyapkan bacaan fil isya'i pada sholat isya'i naharon, yang dikerjakan siang hari. Dia sholat isya' ngerjainnya siang hari. Senyapin itu bacaannya, karena itu siang. Wayajhar fi dhuhri lailan, lalu dia keraskan suaranya pada sholat zuhur lailan, kalau itu dikerjakan di qada malam hari gitu. Tapi itu ya, itu hukumnya sunnah. Artinya mengeraskan atau mensenyapkan bacaan itu hukumnya bukan kewajiban. Orang bisa saja mengeraskan suara di waktu sholat zuhur, orang pun boleh juga menyesuaikan suara di waktu sholat isya dan maghrib. Dan itu yang banyak dilakukan oleh orang-orang kalau sholat sendiri di rumah kan gitu. Bahkan saya punya bini kalau sholat sholat zuhur sama asar itu sholatnya tuh dibacanya digerasin apa gitu. Jadi bini saya tuh kalau sholat maghrib, sholat zuhur sama sholat asar di rumah itu bacanya dikerasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini keras. Gitu. Biar apa? Biar enggak lupa rokaat. Gitu. Soalnya kalau diem-diem baik, itu rokaat kan mirip semua. Tuh. Kadang-kadang keder, dia lupa. Gitu. Makanya tiap rokaat dia baca. Biar kasih tanda. Kasih tanda kalau ini rokaat pertama, ini rokaat kedua. Wala yusahabu fi sholatil jahriyati, dan tidak dianjurkan fi sholatil jahriyah, pada sholat-sholat jahriyah, sholat yang dikeraskan suaranya maghrib isya subuh, al jahru bi du'ail istiftahi qad'an, itu mengeraskan bacaan doa istiftah qad'an secara qad'i. Artinya tidak ada perdebatan ulama, doa iftitah enggak boleh dikerasin walaupun dia sholat maghrib, walaupun dia sholat isya, walaupun dia sholat subuh. Jadi yang dikerasin itu cuma bacaan surat Al-Fatihah sama surat setelahnya doang. Kalau doa iftitah enggak dikerasin. Wa fi ta'awudhi khilafun. Akan tetapi kalau dalam ta'awudh boleh enggak dikerasin? Khilafun, ada perdebatan ulama. Al-madhab, pendapat madhab, annahu la yajhar. Bahwasanya a'udzubillah pun tidak dikerasin. A'udzubillahi samil aliminasyaitanirrajim itu juga enggak dikerasin. Kadu'a iftitah, sama seperti doa iftitah. Allahu Akbar, baca dia bismillah, Allah berkabir, jangan dikerasin. Kemudian a'udzubillahnya juga dikerasin, a'udzubillah. Baru kemudian dikerasin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Hai, seperti doa iftitah. Wa yustahabu akibal fatihati, dan disunahkan setelah baca surat al-fatihah, lafzatu amin, yaitu mengucapkan lafad amin, khafifah. Khafifah itu ringan, maksudnya apa? Mimnya itu kagak ada tasydidnya. Khafifah itu tipis, maksudnya mimnya itu tidak ada tasdidnya. Bukan amin, gitu. Tapi mimnya khafifah, ditipisin. Jadi enggak ada tasdidnya. Amin. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-imamu, kalau imam mengatakan, wairil maghdubi alaihim waradhalin, wairil maghdubi, bukan jalan Allah, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, waladzalin, dan juga bukan jalan orang yang sesat, faqulu, maka kemudian katakanlah amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikah, karena siapa orang yang mengucapkan amin dan aminnya itu wafaqa qawluhu qawlal malaikah, berbarengan dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampuni dosa yang telah lalu. Kalau aminnya bareng sama amin malaikat. Aminnya jangan langsung-langsung amin pas waladzalin. Jeda dulu dikit baru amin. Jangan kayak bocah. Itu baru waladzalin aja, bocah tuh di belakang daripada amin. Kalau sholat di masjid, di musala kan repot gitu, apalagi sholat maghrib banyak bocah. Apalagi yang imamnya bacanya kefasihan. Itu saking fasih, linnya panjang banget gitu. Mat arit li sukunya 17 rokaat. Waladhalin. Panjang. Anak-anak kan juga gak sabaran. Amin. Jadi belum waladhalin, udah amin duluan. Jadi siapa yang aminnya berbarengan dengan amin malaikat, maka dosanya diampuni. Berarti banyak pahala kita nih lagi sholat. A'udzubillah dapat pahala, doa iftitah dapat pahala, amin tibang amin dong dapat pahala. Pahalanya diampuni dosa kalau bareng sama malaikat, bukan bareng sama bocah. Kalau bareng sama bocah ya kagak apa-apa, cuman kagak dapat fadilah diampuni malaikat, ya diampuni dosa tuh. Rawahu Syekhani, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, wa lafdzul Bukhari, dan lafaz redaksi hadis ini punya Imam Al-Bukhari. Wa makna amin istajib. Makna kalimat amin itu istajib. Istajib itu artinya ya Allah kabulkanlah. Karena dua ayat terakhir surat Al-Fatihah itu isinya doa. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau ridai, engkau beri nikmat bagi orang-orang yang di dalamnya. Ghairil maghdubi, bukan orang yang kau murkai. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, bukan orang yang sesat. Itu doa. Maka kita mengucapkan amin, Allahumma stajib. Thumma inna ta'min, kemudian amin itu yu'ta bihi sirran, itu diucapkan sirran, secara sir, secara senyap saja. Iya, ada malaikat yang ikut sholat. Enggak malaikat sholat, enggak sholat, maka tetap nyimak kita. Kita lagi ngobrol gini juga ada malaikatnya, kan gitu. Wa ma yalfidhu min qawlin illa wa ladayhi raqibun atid. Selain raqib atid juga ada malaikat yang ngikutin kita. Kan ya, enggak sholat pun di masjid kan emang udah ada malaikat yang nungguin. Yang gantinya maghrib, yang apusannya isya sama subuh. Dia orang malaikat yang datang isya, ntar pulang subuh. Ntar malaikat yang datang subuh pulang isya. Nyatetin siapa-siapa orang ke masjid. Wah nih fulan nih, gua datang tadi isya asar, dia di masjid. Sekarang gua mau pulang di masjid. Wah sepanjang hari dia di masjid, kan gitu. Makanya yang dikatakan sebagai hafidhu ala salawati wa salatil wusta, salat asar, fadilahnya yashhaduhu, apa, disaksikan oleh malaikat subuh dan asar. Iya. Jadi malaikat subuh nyaksiin, malaikat asar juga nyaksiin. Jadi dia tercatat sebagai orang yang rajin ke masjid. Malaikat nyatetin. Malaikat dengerin baca Al-Quran yang ngikutin. Baca, membaca Fatihah, ya amin. Malaikat juga tahu tuh siapa orang ke masjid cuman kencing doang. Numpang WC-nya doang tuh ada tuh. Orang ke masjid cuman cuci muka doang tuh malaikat juga tahu. Yang datang ke masjid cuman nyari chargeran, nyolokin, kemudian nyarger. Udahnya nyarger main Mobile Legend lagi, kan sialan banget. Gede banget tuh malaikat sama kayak gitu tuh. Mending ya kalau nyajar HP tuh buat urusan penting gitu ya. WhatsApp bininya belum kebaca misalnya gitu ya. WhatsApp bininya anaknya belum kebaca. Ini dia nyajar HP main Mobile Legend di masjid lagi. Makanya niat iktikaf segala, kan malaikat bingung. Dia niat iktikaf tapi main Mobile Legend. Bikin bingung malaikat. Thumma inna ta'mina yu'ta bihi sirran fi sholati sirriyah. Kemudian imam ta'min itu, amin itu yu'ta bihi sirran, itu diucapkan secara sir, senyap, fi sholati sirriyah, pada sholat-sholat sirriyah. Maghrib, subuh, zuhur, asar, ya aminnya juga disenyapkan. Wa amma fil jahriyah, sedangkan dalam sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh, faya jahar bihil imam wal munfarid, maka amin itu dikeraskan, diucapkan keras oleh imam wal munfarid dan orang yang sholat sendiri. Makmum gak disebut nih. Fa fil hadithi, jadi kalau sholat jahriyah maghrib isya subuh, yang baca kerasnya siapa? Imam dan orang yang sholat sendiri, amin. Ini kita belum jelasin makmum bagaimana entah. Wa fil hadithi, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana idza faraga min ummil Quran, beliau kalau selesai baca ummul Quran surat Al-Fatihah, rafa'a sautahu, beliau angkat suaranya, wa qala amin, kemudian beliau mengatakan amin. Rawahu Dawruqutni, diriwayatkan oleh Imam Dawruqutni. Wa qala, kemudian dia mengatakan, isnaduhu hasan, sanad hadis ini hasan, sanad hadisnya hasan. Wa sahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban wal Hakim dan juga Imam Al Hakim. Wa qala, kemudian beliau mengatakan Imam Dharuqutni, innahu ala syarti syaikhaini, sahihnya hadis ini sesuai dengan syaratnya Imam Al Bukhari dan Muslim. Wa fil ma'mumi, dan dalam dan bagi orang makmumah. Tadi kalau imam sama sholat sendiri kita iya bilang kalau amin dikerasin, tapi kalau makmum gimana? Wa fil ma'mumi turuq, dan dalam masalah makmum mengeraskan amin atau tidak mengeraskan itu turuq, banyak pendapat ulamanya. Ar-rajihu, yang rajih, yang kita unggulkan apa? Annahu yajhar, bahwasanya dia kerasin juga. Ini pendapat Asy-Syafi'i gitu ya, pendapat Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau Imam Malik tuh enggak. Imam Malik tuh yang ngerasin cuman imam aja. Karena amin tuh buat yang baca. Yang baca pada sholat jahriyah itu ya imam, maka imam aja. Maka di beberapa tempat, di beberapa negara yang ahnaf itu, habis Al-Fatihah ngucapin amin tuh aneh tuh. Ya, ada cerita beberapa teman tuh ya, di Pakistan itu, wah, udah maco, ganteng, hadir lagi. Maco, ganteng, hadir lagi. Mudah-mudahan berkah manfaat. Jadi di Pakistan itu kan kebanyakan ahnaf. Nah, orang yang masuk situ ya sholatnya sholat ahnaf gitu ya. Beberapa teman dia, ini itu cerita teman yang di Pakistan. Dia masuk ke masjid, cuman saking semangat kali ya, mahasiswa Indonesia gitu, muslim, anak muda kan semangat. Dia masuk ke masjid, kagak ngajak-ngajak teman, dia sholat berjamaah diri aja. Masuk ke masjid, sholat apa waktu sholat isya atau sholat maghrib waktu itu. Habis imam baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia amin gede sendirian. Amin. Yang lain kagak ada yang amin tuh. Yang lain kagak ada yang amin. Karena dalam mazhab Al-Hanafiyah, amin tuh hanya untuk yang baca. Yang baca imam, ya imam aja. Makmum enggak usah gitu. Tapi kalau mazhab Syafi'i, annahu yajhar. Makmum juga tetap ngerasin aminnya. Qala Syafi'i fil Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Al-Umm, akhbarana Muslim bin Khalid an Ibnu Jurayd. Kita diberitahu oleh Muslim bin Khalid Az-Zinji. Ini gurunya Imam Asy-Syafi'i di Mekah. An Ibnu Jurayd di Mekah apa di Madinah? Di Mekah kalau enggak salah. An Ibnu Jurayd daripada Ibnu Jurayd. Ibnu Jurayd itu termasuk ini tasalsulnya ini. Sanadnya Imam Syafi'i itu guru Muslim bin Khalid Az-Zinji. Kemudian Ibnu Jurayd dari Ibnu Jurayd an Atha dari Atha. Qala beliau mengatakan kuntu asma'ul a'immah. Aku mendengarkan para imam-imam Ibnu Zubair. Seperti imam Ibnu Zubair wa man ba'da dan setelahnya. Yaquluna amin. Mereka mengucapkan amin. Wa man khalfahum dan juga orang-orang yang di belakang imam-imam sholat itu mengucapkan amin juga. Yaquluna amin. Mereka mengucapkan amin. Hatta inna lil masjid. Sampai-sampai saking banyaknya makmum yang ngomong amin. Hatta inna lil masjid, sampai di dalam masjid itu lalajatun, lalajah. Lajah itu, sampai di dalam masjid itu ada lajah. Lajah itu suara yang berganti-ganti, beda-beda. Amin. Jadi aminnya itu bareng, tapi suaranya beda-beda. Jadi masjid itu menggaung gitu istilahnya. Jadi suaranya bising-bising amin. Karena lajah itu suara yang berbeda-beda. Wadzakar artinya mengucapkan amin bagi makmum, dikeraskan bagi makmum itu ya sebuah kesunahan juga. Karena itu teriwayat dari guru-gurunya Imam Asy-Syafi'i termasuk An-Atha dari Tabi'in. Dan beliau menjadi makmumnya beberapa sahabat termasuk Ibn Zubair yang di dalam ketika sholat aminnya itu apa namanya, ya ada ehonya ya kalau bahasa kita eho gitu. Aminnya itu diaminkan oleh seluruh jemaah di masjid sehingga masjid itu lalajah, ada suara gaung, ada gemahnya. Wa dzakara al-Bukhari, Imam Al-Bukhari mengatakan Imam Al-Bukhari mengucapkan itu, artinya riwayat ini an Ibnu Zubair daripada sahabat Ibnu Zubair ta'liqan, secara ta'liq. Saya lupa tuh ta'liq bentuknya gimana ya. Kalau ini kan an-anah, an-an. Kalau ta'liq itu, saya lupa. Waqad marra, dan sudah telah lewat. Anna ta'liqatil Bukhari, dan kita telah lewati informasi tentang bahwa ta'liqatnya Imam Al-Bukhari. Coba yang tahu ta'liq itu kayak gimana. Saya lupa. Waqad marra, dan telah lewat. Bahwa anna ta'liqatil Bukhari, bahwa kalimat ta'liqnya Al-Bukhari bisiratil jazm, dengan sigat al-jazm, seperti ini, dengan sigat jazm seperti ini juga sigat jazm itu ya begini apa namanya sami itu hakadha seperti ini takunu suaiham, itu riwayatnya sahih, itu riwayat yang sahih indahu menurut Imam Al-Bukhari wa inda ghairahu dan juga selain Imam Al-Bukhari wal lajjatu dan lajjah ikhtiraful aswat, lajjah itu artinya ikhtiraful aswat. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjut ta'liq komentar. Bukan, kalau ta'liq itu komentar iya kalau dalam kitab. Tapi ada redaksi Imam Al-Bukhari yang redaksinya itu ta'liq. Ada, saya lupa itu. Ntar kita buka, besok kita tahu. Kita jawab besok tentang taling. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita lanjut di episode yang akan datang. Masih tentang sunnah. Sunnah sholat selanjutnya yaitu wa qira'ati suratin ba'da suratil fatihah. Baca surat setelah baca surat al-fatihah. InsyaAllah di episode yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah. Kita lanjut dan kita juga berharap mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Bagi para asatid, bagi para guru-guru kami, para kiai, para ajengan tokoh masyarakat, teman-teman sarjana muslim, jika menemukan ada kekeliruan dalam kajian ini baik di bacaan, penerjemahan atau penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksiannya bisa melalui kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, Instagram. Instagram sekarang bisa buat WhatsAppan, baru ngerti. Baru ngerti Instagram bisa buat WhatsAppan juga. Insyaallah kita lanjut di episode akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Di sini hujan dari subuh lumayan deras. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.